Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlu luqtatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat berjumpa kembali di Ahad sore ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau hadis-hadis akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan setengah dari bab yang ke-11 tentang hak-hak persaudaraan dalam Islam. Dan insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali sisa dari bab yang ke-11 ini, yang kita mulai dari halaman 165, ya, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Ya, seorang mu'min itu adalah cermin bagi mukmin lainnya. Wal mukminu akhul mukmin. Dan seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin lainnya. Yakufu alaihi bai'atahu. Ya, dia berusaha untuk mencegahnya dari kerugian, mencegahnya dari kesia-siaan. Ya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia meliputinya. Dan dia senantiasa berada di belakangnya, ya, untuk melindunginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Wal mu'minu akhul mu'min, mu'min adalah saudara mu'min lainnya, maksudnya adalah yajma'uhu wa iyyahu ukhuwatul iman. Ya, seorang mu'min itu bisa jadi saudara mu'min yang lain, yang menyatukannya itu tidak lain adalah persaudaraan dalam keimanan. Ya, persaudaraan dalam keimanan. Kalau enggak beriman, enggak saudara. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, ya. Wa ukhuwatul iman hiya rabithatul 'azimah allati tabqa fid dunya wal akhirah. Dan persaudaraan karena iman itu adalah ikatan yang agung yang akan kekal, yang akan langgeng, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Li'annaha silatun li'ajlillah, karena dia adalah hubungan yang dibangun karena Allah. Wa idza wujidat hadhil ukhuwah bainal muslimin ala haqiqatiha dhaharat thimariha thimaruha wa wujidat muqtadayatuha. Dan ketika, ya, didapatkan persaudaraan di antara kaum muslimin, ya, dengan betul-betul persaudaraan, maka akan tampak buahnya nanti, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nabi juga mengatakan yakufu alaihi bai'atah. Ya, seorang mukmin itu berusaha mencegah mukmin lainnya atau mencegah saudaranya dari kerugian. Ya. Wa yahutuhu min waraihi, dan dia, ya, melindunginya dari belakangnya. Ya. Hadzan al-amran min muqtadayat al-ukhuwah al-imaniyah. Dua hal yang disebutkan di sini adalah di antara konsekuensi persaudaraan. Artinya apa? Kalau memang betul-betul saudara, maka dia berusaha mencegah saudaranya dari kerugian. Dia berusaha melindungi saudaranya dari belakang. Ya, kalau dari depan, ngalangin. Ya. Kalau dari belakang, dia melindungi. Maka disebut dengan melindunginya dari belakang. Qauluhu yakufu alaihi bai'atahu ay bai'ahu. Ya. Maksudnya adalah ketika dikatakan di sini dia melindungi saudara, apa, menahan saudaranya dari kerugian, artinya dari kesia-siaan. Ya. Hal ini karena di antara muktadhayat, di antara konsekuensi dari persaudaraan keimanan adalah antajtahida fi hidayati dhalil muslimin. Ya, di antara tuntutan ukhuwah, tuntutan persaudaraan dalam iman adalah engkau berusaha memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ya, kepada orang-orang yang tersesat di antara kaum muslimin. Wa ba'i'i minhum, dan berusaha menunjuki mereka yang ya jatuh dalam kesia-siaan. Ya, al-munharif 'anil thariqil qawim, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, berusaha jangan sampai orang ini terjatuh dalam penyimpangan, ya, dalam kesesatan. Ya. Fataqufu 'alaihi dhai'atahu, maka dia berusaha supaya orang ini tidak jatuh kepada kesia-siaan atau kerugian. Wa kaffuka 'alaihi dhai'atahu bidalalatihi 'alal khair wan nasihati. Ya. Dan caranya, caramu dalam menahannya dari kerugian, dari kesia-siaan adalah engkau menunjukinya kepada kebaikan dan menasehatinya. Itu caranya. Ya, cara mencegah saudaramu dari kesia-siaan dan kerugian. Wa antakuna lahu kal mir'ati, dan hendaknya engkau berlaku sebagai cermin baginya. Tubayyinu lahu khata'ahu, engkau berusaha menjelaskan kesalahannya. Ya, wa aibahu, dan kekurangannya. Hatta yarji'a ilal jadatis sawiyyah, supaya dia kembali kepada jalan yang lempeng, wasiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Ya, jadi bukti bahwa engkau bersaudara dengan sesama mukmin adalah engkau luruskan dia ketika dia salah, ketika dia tersesat. Ya. Wa qawluhu wa yahuduhu min waraihi, dan di antara tuntutan persaudaraan juga adalah engkau berusaha untuk ya melindunginya dari belakang. Ya. Dan ini di antara tuntutan persaudaraan keimanan. Ya, ayyaslama akhuka minka, yaitu saudaramu itu bisa selamat dari kejelekanmu. Ya. Wa tahubuhu min waraihi fala taghtabahu. Ya. Dan maksudnya engkau melindunginya dari belakang itu engkau tidak menghibahnya, tidak menggunjingnya. Biasanya kalau orang di belakangnya kan kita punya dua pilihan, apakah mau melindungi dia atau justru ya menerkam dia dari belakang dengan menghibahnya. Wala takunu minka syarrun au adza alaihi, dan janganlah sampai engkau menimpakan kejelekan dan gangguan kepadanya. Bal tahmihi, bahkan engkau mestinya melindunginya. Oh ya, wa tansuruhu, dan engkau ya menolongnya. Wa tadzubbu anhu, dan engkau membelanya ketika dia disakiti, dia diribah, ya. Engkau berusaha membelanya. Wa tudafi' anhu, dan engkau membelanya. Wa tahubuhu min wara'i, dan engkau betul-betul menjaganya dari belakang. Itu sifat seorang saudara kepada saudaranya. Ya. Wa idza wujida hadza ta'akhi wa tanasuh, dan ketika terwujud ya persaudaraan semacam ini, saling menasihati seperti ini, wa tarahum, saling sayang, wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Qalla syarru fil mujtama' wa 'amal khairu wa katsur. Maka kejelekan akan semakin sedikit di masyarakat, dan justru sebaliknya kebaikan akan semakin meluas. Ya. Wa tahaqqaqatil barakatu al-'azimatu bainal muslimin, dan berkah, keberkahan akan terwujud ya di antara kaum muslimin. Ya, wa in farratu fi hadhil ma'ani lam yajnu illa 'ala anfusihim. Tapi kalau mereka meremehkan hal ini, menganggap enteng hal ini, ya, maka tidaklah merugikan kecuali kepada diri mereka sendiri. Mereka yang akan rugi sendiri. Ya. Wa lam yanalu illa ridha syaitan, dan mereka tidak meraih ridha siapapun kecuali ridha setan. Ya, setan senang dengan hal seperti ini. Kalau kita meremehkan ya persaudaraan, saling menasihati, saling membantu dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan telah berputus asa, sudah capek, sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Mereka sudah enggak berharap lagi lah. Ya. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan masih semangat untuk menimbulkan atau untuk memprovokasi sesama mereka. Ya kalau untuk disembah, wah ada susah nih kaum muslimin. Tapi kalau untuk diadu domba, mereka masih semangat. Ya setan masih semangat. Hai bil khusumat, yaitu dengan permusuhan, wasyahna wal huruf, dengan ya saling bertikai, saling berperang, wal fitan, saling ya saling bertikai, ya wa ghra'i ba'dhum 'ala ba'din, ya dan saling mendengki, wa tahridi bi syarri bainan nas, dan saling memprovokasi, saling ya mengadu domba, ya wa fi hadza halakuhum wa dhiya'u dinihim, dan disinilah letak kehancuran mereka, dan inilah tempat mereka menyia-nyiakan agama mereka. Ya kalau mereka berhasil diadu domba oleh setan. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu." Kalian tidak masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga sampai kalian berislam. Sampai kalian berislam. Wala tuslimu hatta tahabbu. Dan Islam kalian tidak sempurna sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Wa afshu salama tahabbu. Maka sebarkanlah salam. Niscaya kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdah. Dan hati-hatilah dengan saling membenci, saling bermusuhan. Fa innaha hiyal haliqah. Karena hal tersebut merupakan pencukur, merupakan penggundul. Ya. La aqulu lakum tahliqu syar. Aku tidak katakan kepada kalian ini maksudnya menggunduli rambut. Walakin tahliqu din, akan tapi kebencian itu akan mencukur agama kalian. Ya, mencukur agama. Diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. At-tahab, ya, saling mencintai adalah huwa wujudul mahabbati wal mawaddati baina ahli iman. Ya, saling mencintai itu maksudnya terwujud, ya, kasih sayang di antara orang-orang yang beriman, ya. Bihaitu yuhibbu ba'dhum ba'dhum. Yaitu di mana mereka saling mencintai satu sama lain, wa yuhaqiquna aidha ma taqtadihi hadhil mahabbah. Dan bahkan mereka juga ya merealisasikan ya konsekuensi dari kecintaan ini. Ya, min nushin, berupa saling menasehati. Ya, kalau cinta berarti menasehati. Wa badlin lil khairi, dan berusaha berbuat baik ke sesamanya. Wa husnin lil muamalah, dan berusaha berinteraksi dengan cara yang paling baik kepada sesama. Ila ghairi dzalika min muqtadayatiha. Dan selain daripada itu yang merupakan ya konsekuensi dari cinta kepada sesama mukmin. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ya, salah seorang dari kalian tidak sempurna imannya sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kita suka makan, saudara kita juga kita kasih makan. Ya. Kita suka kalau kita dapat hidayah. Berarti kita juga harusnya suka kalau saudara kita dapat hidayah. Mencintai kebaikan saudaranya sebagaimana kita cinta kebaikan itu ada pada diri kita. Ya. Fa idza ahabbal muslimu akhahu ahabba lahu ma yuhibbuhu li nafsi. Kalau memang seorang muslim itu cinta kepada saudaranya, maka dia mencintai kebaikan ya untuk saudaranya tersebut. Ya. Wa li hadza idza wujidat al mahabbatu ya haqiqatan dhahaba 'anil nasil hasad wal baghdha wasyahna wal 'ida. Ya. Maka ketika ada terwujud kecintaan yang benar dalam diri seorang mukmin, maka akan hilang ya rasa hasad yang ada pada diri manusia, rasa saling membenci ya dan saling bermusuhan. Semua akan hilang kalau kita saling cinta. Ya. Wa dhahabat anhum amradul qulubil katsirah. Dan akan hilang dari mereka penyakit-penyakit hati yang banyak. Ya. Yang mana itu dapat ya audatin nas, audat bin nas, yang akan ya merusak manusia, wa adzarrat bihim, dan akan membahayakan mereka. Penyakit hati itu banyak, dengki, iri, segala macam. Itu kalau kita saling cinta, ya semua penyakit-penyakit yang bisa membahayakan diri kita itu akan hilang. Fattahabu bainal muslimin matlubun, maka saling cinta itu sangat ditekankan, ya. Dan juga efeknya akan sangat agung, dan juga ya akan sangat penuh berkah, ya. Maka renungkanlah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tuslimu hatta tahabu. Kalian tidak akan ya sempurna Islamnya sampai kalian saling mencintai. Ya, kenapa? Karena Islam ya itu tidaklah tersebar di antara kalian, ya. Ya, wala yatahaqqaq fikum, dan tidak terwujud dalam diri kalian, wala yatimu, dan tidak akan sempurna, illa idza tahabbtum, kecuali kalau kalian saling mencintai, ya. Karena namanya saling mencintai di antara kaum muslimin, yu'inuhum ala nashril Islam, hal tersebut akan membantu untuk menyebarkan Islam, ya, di antara mereka, dan juga kepada selain mereka, kepada orang non Islam, ya, non muslim. Amma idza tabaghadu, adapun kalau mereka malah saling membenci, ya, dan ada di antara mereka permusuhan, ya, maka mereka akan disibukkan dengan diri mereka sendiri, ya, tersibukkan dari ya islah, dari memperbaiki, ya, dan tersibukkan dari agama, dan tersibukkan dari menegakkan agama, ya. Jika menegakkan agama untuk diri sendiri saja tidak bisa, maka bagaimana pula dia akan mengajak orang lain kepada Islam? Orang di luar Islam mau dia ajak, wong dia sendiri sibuk dengan saling bermusuhan, ya. Tsumma hadara sallallahu alaihi wasallam min al-bidghah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan dari adanya ya bidghah atau saling membenci bainal muslimin. Nabi peringatkan, ya. Nabi mengatakan wa iyyakum wal bighdah. Aku ingatkan kepada kalian jangan sampai kalian saling membenci, ya. Ihdharuha. Betul-betul hati-hati supaya itu tidak terwujud di antara kalian. Ya, dan beliau melarangnya sekaligus melarang hal-hal yang dapat menyebabkan atau menuju kepada hal tersebut, ya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasatu. Jangan kalian saling hasad, saling iri sesama kalian. Wala tanajashu, janganlah kalian saling ya dalam persaingan jual beli itu jangan sampai berbuat najis. Najis itu berarti orang lain pura-pura disuruh nawar dengan harga yang lebih tinggi supaya pembeli yang satu ini ketipu. Wah, barangnya berharga nih, barangnya udah mau habis nih. Nah, sehingga pembeli ini menaikkan harganya. Itu namanya najis. Nah, ini juga curang, ya. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, enggak mau ketemu, ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan pula kalian menjual di atas jualan orang lain. Orang lain lagi transaksi, ya, Anda ganggu, ya. Punya saya lebih murah, ke saya aja, dan seterusnya. Itu dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena semua ini ya saling hasad, saling najis, saling benci, saling membelakangi, saling ya apa tadi menjual di atas jualan lain, ini semua perbuatan yang dapat merusak ya tahab, ya, merusak mahabbah, merusak kecintaan sama muslim. Jadi saling benci, jadi saling tidak rukun, ya. Maka Nabi tidak hanya melarang untuk saling benci, tapi juga melarang perbuatan yang dapat mengantarkan kepada hal tersebut, ya. Maka para penerima bilang kalau subhanahu wa ta'ala, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha hiyal haliqah, ya, karena yang demikian itu merupakan pencukur. La aqulu lakum tahliqu syar, aku tidak mengatakan bahwa ini adalah pencukur rambut, bukan, walakin tahliquddin, tapi ini adalah pencukur agama, penggundul agama, ya. Fadinu biwujudiha yanhasir wa yad'uf, ya. Maka ketika hal ini terjadi, ya, maka agama itu akan melemah, ya. Karena hati yang di dalamnya terdapat kebencian, maka dia akan disibukkan dengan permusuhan, ya, akan disibukkan dengan saling dengki, ya, yang mana hal tersebut, ya, akan menyibukkannya, menyibukkan dirinya, dan bahkan dia lalai dari tujuannya dalam beragama, ya, dia jadi lalai, jadi lupa, ya, dia sibuk mencari-cari kesalahan saudaranya karena dia nggak suka, akhirnya saya cari terus, ah, saya cek-cek semua tentang dia, saya dapat nggak kesalahan dia. Ya, malah dia tersibukkan dengan seperti itu, dia tidak menjalankan agamanya dengan baik, tidak tahu tujuan dia beragama itu untuk apa. Ya. Maka jadilah orang yang penuh kebencian ini sibuk dengan permusuhan di antara mereka. Ya. Sampai mereka ya menghabiskan waktu mereka dan hidup mereka untuk hal-hal yang semacam ini, ya. Dan apa namanya? Dan mereka malah ya, ya tersia-siakan usaha mereka untuk hal-hal yang apa namanya tidak punya ya tidak punya manfaat ya kecuali hanya menyia-nyiakan agama. Maka Nabi SAW mengatakan tahliquddin, agamanya itu bisa tercukur, bisa tergunduli kalau orang sudah saling membenci. Wa kullama katsurat ya wa qawiyat bainal muslimin dha'ufa dinuhum. Ya, maka setiap ya kebencian itu semakin banyak dan semakin kuat di antara kaum muslimin, maka agama mereka akan semakin lemah, ya. Kemudian di selanjutnya dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian ya orang-orang terbaik di antara kalian, ya. Jadi Nabi menawarkan, mau enggak saya kasih tahu orang yang paling baik. Qalu bala, ya, mereka mengatakan iya, kami mau. Qala alladzina idza ru'u dzikrullah, yaitu mereka yang kalau dilihat ya maka Allah lah yang teringat ya pada diri kalian. Jadi kalau orang itu dilihat kita jadi ingat Allah, ya. Afala ukhbirukum bisyirarikum, dan maukah kalian kukabarkan tentang orang yang paling jelek di antara kalian? Qalu bala, mereka mengatakan iya, kami mau. Qala al-masya'una bin namimah, yaitu mereka lah orang-orang yang suka kesana kemari mengadu domba. Pertama. Yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah, yang kedua, orang yang berusaha menghancurkan hubungan dua orang yang saling mencintai. Dan yang ketiga, al-bahunal bura'a al-anad, yang berusaha ya menghancurkan orang-orang yang baik, ya, berusaha menghancurkan orang-orang yang baik. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang orang yang terbaik adalah alladzina idza ru'u dzikrullah, yaitu orang-orang yang ketika mereka dilihat maka yang teringat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat mereka tuh ingat Allah, ya. Jadi betapa ya apa ya? Identiknya mereka dengan ketaatan. Ya, kalau lihat itu langsung ingat Allah. Hadza fihi bayanun annal khiyaruhum min man kanu bihadhihi sifah idza ru'u dzikrullah. Ya, ini merupakan penjelasan bahwasanya orang yang terbaik adalah ketika dia dilihat maka yang diingat adalah Allah. Ya. Yang demikian itu karena mereka dikenal dengan keistiqomahan mereka. Sudah apa namanya terkenal dengan keistiqomahan, ya, dan juga bagusnya ibadah mereka, ya, dan juga dikenal dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga kepada tawaduknya mereka, ya, dan juga ya merendahnya mereka di hadapan Allah, ya, tunduknya mereka di hadapan Allah, ya, wali maqama fihim min khasyatin lillah, dan tampak pada diri mereka rasa takut kepada Allah, ya, wahaibatin lahu wa ta'zimin, dan rasa hormat dan ta'zim, ya, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kesehariannya itu memang sudah mencirikan demikian, ya. Fa idza laqihim al-mar'u dzakara Allah jalla wa ala. Maka kalau seseorang itu berjumpa dengan mereka, ya, maka dia akan ingat Allah, ya. li'anna a'malahum wa akhlaqahum wa khisalahum ya tudzakkiru billah. Karena amalan mereka, akhlak mereka dan sifat-sifat mereka, karakter mereka itu selalu mengingatkan kepada Allah. Ya Allah, kok ini orang anu ya? Kalau saya lihat dia langsung ingat, wah ini orangnya suka sedekah. Jadi ingat sedekah gitu ya. Kalau ini wah ahli ibadah. Kalau ini akhlaknya luar biasa masya Allah. Ya. Dia jadi ingat gitu ya, jadi ingat Allah. Ya. Maka fahum du'atun ilallahi bilisani halihim. Maka mereka inilah para da'i yang mengajak kepada Allah bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan mereka. Ya. Nah, da'i itu ada dua. Ya. Da'i yang menyeru dengan perkataan, da'i yang menyeru dengan perbuatan. Dengan mencontohkan saja sudah menjadi da'i. Wah saya jadi pengen seperti dia, pengen akhlaknya seperti dia. Wa kam min insanin istaqama bi ru'yatihi amsal haula. Ya. Maka betapa banyak orang-orang yang istiqomah dengan melihatnya. Dengan melihat orang-orang yang semisal ini. Ya. Itu orang yang terbaik. Kemudian Nabi melanjutkan, ya. Maukah kalian kukabarkan kepada orang yang paling jelek di antara kalian? Ya, mereka mengatakan bala. Iya, kami mau. Maka beliau menyebutkan ya tiga sifat orang yang paling jelek, bahaya ini ya, dikatakan paling jelek ya, syirorikum, orang-orang yang paling jelek di antara kalian ya, ada tiga sifat. Al-ula yang pertama, al-masya'una bin namimah, mereka lah orang-orang yang kesana kemari itu suka mengadu domba ya. Wal-masya'u sighatu mubalaghah, masya' itu kata-kata yang dimaksudkan untuk hiperbolis ya, artinya ya as-sa'una bin namimah, berusaha terus, memang kegemarannya adalah dia namimah, dia ngadu domba bainan nas, di antara manusia dan memperbanyak hal tersebut, memang kesenangannya seperti itu ya. Naqlul kalami bainan nas min syakhsin ila akhar ya, dia menukil ya, ya atau menyampaikan perkataan satu orang kepada orang lain ya, ala wajhil fasad, dalam rangka menimbulkan permusuhan, dalam rangka menimbulkan ya kerusakan ya, wa nashrul adawat, dan menyebarkan ya permusuhan. Tujuannya misalnya si fulan bilang ke kemarin, kok bilang katanya kamu begini begini begini ya, ngapain diomongin ya, tujuannya apa ya, tujuannya supaya permusuhan gitu ya. Meskipun benar si fulan ngomong demikian, tapi tidak ada faedahnya menyampaikan kepada dia. Kalau disampaikan malah akan menjadi permusuhan, kalau enggak disampaikan kan malah enggak apa-apa. Ya. Maka ini orang namimah. Yang kedua, asaniyah al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang berusaha merusak hubungan antara dua orang yang saling mencinta. Atau antara orang-orang yang saling mencinta. Ya. Maka ini dikatakan di sini wahadhi tsamaratun namimah. Ini merupakan buah dari adu domba. Ya. Merupakan ya natijah, merupakan kesimpulan atau merupakan hasil dari adu domba. Yaitu ya tuthmirul ifsad bainal ahibbah wal iqa' al adawat bainahum, yaitu memicu kerenggangan di antara orang yang saling mencinta dan meletakkan permusuhan di antara mereka. Ya. Yahya al-Yamami mengatakan, ya, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi syahrin. Kata beliau rahimahullah, ya, orang yang suka mengadu domba itu dapat merusak, ya, merusak hubungan dalam sekejap yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam sebulan. Bayangkan, tukang sihir untuk merusak hubungan butuh sebulan. Kalau orang yang suka ngadu domba butuh sa'atan, butuh sekejap, satu jam atau dua jam, lu rusak seketika. Kalau tukang sihir mungkin ritual-ritual harus apa segala itu baru sebulan rusak. Bayangkan, ya betapa fannama musari'ul ifsad. Maka orang yang ngadu domba ini kerusakannya itu sangat cepat. Ya. Yang ketiga, sifat yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling jelek adalah al-baghuna al-bura'a al-anad. ya, mereka suka dengan hancurnya orang-orang yang baik. Ya, ai alladzina yuridunal anat wa huwal halakah wal masyaqqah, yaitu mereka yang senang menginginkan kehancuran, menginginkan kesusahan, wal fitnah dan juga ya cobaan, wasyar dan kejelekan, bainal abriya, di antara orang-orang yang baik, yang soleh. Ya, mereka enggak suka tuh kalau ada orang baik, pengennya kok dibuat susah, dibuat hancur. Ya, alladzina laisa bihim syarrun wala minhum adza. Padahal mereka tidak punya kejelekan, tidak ada ya, tidak saling mengganggu satu sama lain. Ya, wa hadhihi aidan min thimarin namimah. Ini juga merupakan efek dari namimah. Ya. Fannamamu yatlubu al-anat wal masyaqqah wasyarr wal fasada fi haqqil abriya al-mutaakhina al-mutasaffina al-mutawaddin. Ya, maka orang pengadu domba ini mereka berharap kehancuran, ya, berharap kesusahan, berharap kejelekan, berharap kerenggangan hubungan, ya, orang-orang yang baik, yang saling bersaudara, yang saling mencintai. Mereka enggak suka tuh. Ya, wa hadza kulluhum mimma yubayyinu lana khuturati khuturata halin namam. Dan hal ini menjelaskan kepada kita bahayanya, ya, namam, bahayanya pengadu domba. Wa annahu syarrun 'adzim 'alal mujtama', dan pengadu domba itu merupakan penyakit, ya, yang sangat besar di masyarakat, ya. Li'anna wadhifatahu fil mujtama' nashrul 'adawat bainan nas. Karena peran dia, kerjaan dia itu adalah, ya, menyebarkan, ya, permusuhan di antara orang-orang, ya. La yahda lahu balun wala yartah lahu khatir. Ya, dia tidak pernah merasa tenang hatinya. Illa idza ra'al ikhwata mutabahudin. Tidak pernah merasa tenang kecuali kalau sudah melihat, ya, orang-orang yang bersaudara itu menjadi saling bermusuhan. Ya, kalau belum bermusuhan belum tenang hatinya. Ya. Al-mutaakhina muta'adin, belum tenang kalau orang yang bersaudara itu menjadi saling bermusuhan. Wa ra'a fil abriya al-anat wal masyaqqah, dan dia senang, ya, belum tenang kalau belum lihat orang-orang yang baik itu mengalami kehancuran dan kesusahan. Fa idza ra'a dzalika sya'ara annahu anjaza muhimmatah, ya, wa adda wadhifatah. Kalau dia sudah melihatnya, barulah dia merasa bahwa dia telah menjalankan perannya. Ya, dia telah menyelesaikan tugasnya. Ya, oh, ini sudah, ini sudah berarti tugas saya sudah selesai, saya sudah tenang. Ya. Walakin lahu 'indallahi 'uqubatan. Tapi ingat, di sisi Allah dia akan diberikan dua hukuman. Ya, ihdahuma mu'ajjalatun fi hadhil hayatid dunya. Yang pertama adalah hukuman yang disegerakan di dunia. Ya, bi ayyafdahu Allah, yaitu dengan dia akan dipermalukan Allah, walau kana ya mutawariyan fi baitihi, walaupun dia bersembunyi tertutup berada di rumahnya, Allah akan permalukan dia. Biasanya orang kalau di rumahnya kan aman, tapi ini Allah akan permalukan dia walaupun dia di rumahnya. Ya, wal ukhra biliqa biliqaha yaumil qiyamah. Ya. Wal ukhra yalqaha yaumil qiyamah. Dan yang satu lagi hukuman itu akan dia dapatkan nanti di hari kiamat. Ya. Dari Abu Zauza, ya, beliau mengatakan, qultu li Ibnu Abbas, aku bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, ma ulail ladzina nadabahumullahu ilal wail. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, siapakah yang dimaksud, ya, orang-orang yang akan Allah masukkan dalam neraka wail? Ya. Qala wailul likulli humazatil lumazah. Yaitu dalam firman Allah, celakalah para pengumpat lagi para pencela. Wail itu celaka atau disebut juga neraka. Salah satu lembah di neraka namanya wail. Ya. Siapakah yang dimaksud di sini? Qala Ibnu Abbas mengatakan, humul masya'una bin namimah. Mereka lah orang-orang yang kemana-mana mengadu domba, semangat dalam mengadu domba. Wal mufarriquna bainal ikhwan, mereka lah orang yang suka memecah belah, ya, para orang-orang yang bersaudara. Al baghuna lil buraa lil buraa'il anat, dan mereka lah orang-orang yang menginginkan kehancuran bagi orang-orang yang baik. Ya, fa dzakara radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma hadhihi tsalatsah tafsiran lil mutawaadina fil ayati bilwail. Maka beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan tiga orang ini dalam rangka mentafsirkan orang-orang yang diancam dengan wail tadi. Ya, orang-orang yang suka mendomba, suka memecah belah di antara kaum muslimin. Ya. Kemudian dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La tu'dzu ibadallah." Janganlah kalian mengganggu hamba-hamba Allah, menyakiti hamba-hamba Allah. "Wala tu'ayyiruhum." Jangan kalian mengejek mereka, menghina mereka, mengejek mereka. Jangan. "Wala tatlubu auratihim." Jangan coba, jangan juga kalian mencari-cari ya aib mereka. Ya. Jangan mencari aib hamba-hamba Allah. Fa innahu man talaba aurata akhihil muslim. Karena barang siapa yang berusaha mencari aib saudaranya sesama muslim, talaballahu auratahu. Allah akan mencari-cari aibnya hatta yafdahahu fi baitihi, sampai ya Allah akan mempermalukan dia walaupun dia di rumahnya sendiri. Ya, kalau berusaha mencari aurat, mencari aib dari saudara sesama muslim. Dan dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi, ya, wa lam yadkhulil imanu qalbahu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya, sudah mengucapkan kalimat syahadat dengan lisannya, "Wa lam yadkhulil imanu qalbahu," tapi iman itu belum masuk dalam hatinya. "La taghtabul muslimin." Janganlah kalian saling menggunjing. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Jangan menggibah mereka. "Wala tattabi'u auratihim." Jangan juga cari-cari aib mereka. "Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu." Ya. Karena siapa yang mencoba mencari-cari aib ya kaum muslimin, Allah juga akan mencari-cari ya aib dia. "Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi." Dan siapa yang Allah cari ya aibnya, maka Allah akan permalukan dia walaupun dia berada di rumahnya. Ya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara aurata akhihi al-muslim, ya, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aurat, menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. "Wa man kasyafa aurata akhihi al-muslim, kasyafallahu auratahu." Dan siapa yang membuka aib saudaranya sesama muslim, Allah akan singkap aibnya. "Hatta yafdahahu yafdahahu biha fi baitihi." Sampai Allah akan permalukan dia di rumahnya. Ya, ini hadis yang menerangkan kepada kita bahayanya ya mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib seorang mukmin. Ya. Kalau tahu saja tanpa mencari-cari kita disuruh untuk menutupi, maka bagaimana pula kalau kita mencari-cari ya dengan tujuan untuk disebarkan, dengan tujuan untuk direndahkan di depan orang lain. Ya, makanya syariat menutup pintu ini, menutup pintu untuk hal ini ya dengan larangan tajassus, larangan mencari-cari kesalahan, larangan ghibah dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir, an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah, ya, beliau mengatakan, ya, "Kana min du'ai Abdillahi," di antara doa hamba Allah adalah, "Rabbana aslih dhata bainina." Ya, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, perbaikilah hubungan di antara kami." "Wahdina subulal Islam," dan tunjukilah kepada kami jalan-jalan Islam. "Wa akhrijna minal dhulumati illan nur," dan keluarkanlah kami dari ya dhulumat, dari kegelapan menuju cahaya. "Wasrif 'annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan," dan ya jauhkanlah kami dari perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. "Wa barik lana fi asma'ina," dan berkahilah pendengaran kami. "Wa absarina," dan juga penglihatan kami. "Wa qulubina," dan juga berkahilah hati-hati kami. "Wa azwajina," dan istri-istri kami. "Wa dzurriyyatina," dan anak keturunan kami. "Wa tub 'alaina wa 'alaihim," dan terimalah tobat kami dan tobat mereka. "Innaka antat tawwabur rahim," sungguhnya engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. waja'alna li'an'umika syakirin, dan jadikanlah kami bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan, musnina biha qailina biha, yang senantiasa memujinya dengan ya senantiasa menyebut-nyebutnya. Wa atmimha 'alaina, dan sempurnakanlah nikmat-nikmat tersebut untuk kami. Ya, ini doa yang sangat bagus, yang mungkin silakan kalau mau dihafal, yang jelas maknanya sangat dalam dan sangat bagus, yang dijadikan sebagai penutup bab ini oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Dan ini juga mengakhiri kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan di bab yang ke-12, ya, tentang ya laisal mu'minu dutta'an walla'an. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela dan suka melaknat. Ya. Demikian wasallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita dengarkan kembali kajian rutin setiap hari Ahad sore bersama Ustaz Ristian Ragil hafizallahu taala. Kajian dari kitab Ahaditsul Akhlaq dengan judul Perekat dan Pemutus Ukhuwah di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita akan masuk sesi tanya jawab insyaallah. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar agama di kesempatan sore hari ini melalui nomor interaktif Radio Muslim 0823 2727 5333. Sekali lagi 0823 2727 5333. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan, ya. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu saya memiliki sahabat dekat dan sering ngaji bareng kemana-mana. Alhamdulillah saya mengenal dakwah sunnah dan manhaj salaf setelahnya. Namun sahabat saya qadarullah masih belum menerima dakwah sunnah dan tetap sering mengaji ke sembarang ustaz atau da'i. Dan setelah itu kami semakin menjauh karena perbedaan ini. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan di antara hak-hak persaudaraan, di antara konsekuensi persaudaraan adalah saling menasihati, ya, saling menasihati dan berusaha supaya ya, kita menginginkan kebaikan untuk dia sebagaimana kita ingin kebaikan itu untuk diri kita. Kita ingin dapat hidayah, kita ingin selalu di atas hidayah, maka kita juga ingin ya saudara kita juga berada di atas hidayah. Ya, maka terus-teruslah menasihati, ya, dan menasihati itu bukan selalu ya ngomong langsung, bukan selalu ente itu gini, ente itu begitu, kan tidak. Nah, saya itu bisa banyak sekali uslubnya, banyak sekali tata caranya, variasinya tergantung dari kondisinya. Ya. Adapun teman, ya, maka kita bisa menasihati dengan cara, ya, boleh jadi kita memberikan pesan-pesan yang terselubung, misalnya apa namanya, kita kalau dia memang suka mendengarkan sembarang kajian, ya kita rekomendasikan kajian untuk dia, gitu ya, yang bisa membantu dia untuk tahu bahwasanya ilmu itu tidak diambil dari sembarang orang. Ya, contohnya demikian, misalnya kita kasih kajian tentang bagaimana apa namanya menuntut ilmu yang benar, kan gitu ya. Kita di situ disebutkan, diajarkan bahwa menuntut ilmu itu harus dengan orang yang benar, jangan ke sembarang orang. Nah, sehingga kita bisa rekomendasikan kajian tersebut ke dia. Kalau emang dia orang suka ngaji, ya maka ya tentu dia mau mendengarkan, ya semoga dia bisa mendengarkannya dan bisa mendapatkan hidayah darinya, ya. Tetapi semua itu kembali kepada ya kehendak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, ya, kata Allah Taala. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Artinya semua itu kembali kepada Allah. Ya, tapi kita hanya bisa berusaha ya menasihatinya dengan cara-cara yang sebisa mungkin, sehalus mungkin, ya, tanpa harus terkesan memaksakan dan menggurui. Ya, diajak mendengarkan kajian ini bagus loh, ini bagus loh. Nah, itu kan tidak masalah ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Sobat Muslim dan para pendengar, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa sampaikan ke nomor interaktif 0823 27275333. Ya, kita masih bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu Ta'ala di sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, bagaimana kita bertaubat jika kita pernah mengadu domba teman atau menfitnah teman beberapa tahun lalu, Ustaz? Saya takut jika harus jujur kepada teman yang saya fitnah tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Jadi para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan ketika kita menghibah seseorang, maka tidak perlu meminta maaf kepada dia jika dikhawatirkan hal tersebut akan memperkeruh suasana. Ya, tadinya dia nggak tahu kalau kita ghibah. Ya, maka caranya adalah karena ghibah itu yang dirusak adalah hubungan. Ya, orang yang kita ceritakan ghibah itu kepada dia, maka kita memperbaikinya dengan menceritakan yang baik tentang dia kepada orang yang dulu kita ceritakan. Ya, kita kita ceritakan ghibah, cerita tentang dia itu kita. Misalnya kita di satu majelis gitu ya, kita ghibah dia, maka di majelis yang sama kita berusaha untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan dulu, kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Ya, jika dikhawatirkan hal tersebut akan memperkeruh suasana, dan yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah ada kecenderungan ke arah sana. Ya, ada kecenderungan untuk kekhawatiran kalau misalnya diomongkan malah akan menambah keruh suasana. Maka yang pertama bertobat kepada Allah, kemudian menyebarkan kebaikan-kebaikannya, ya, ya. Kemudian juga, ya, mendoakan kebaikan untuk dirinya. Tapi seandainya, misalnya tidak masalah untuk membicarakan dengan dia, ya, misalnya dia tahu bahwasanya kalau kita tulus dia akan memaafkan, maka yang paling baik adalah meminta maaf kepada dia, karena di hari kiamat nanti, ya, tidak ada dinar dan dirham. Ya, kalau kita telah mendzalimi saudara kita, baik itu hartanya maupun darahnya maupun kehormatannya, maka hendaknya dia minta dihalalkan di dunia ini sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Jadi jawabannya adalah tergantung dari kondisi yang kita perkirakan ketika kita akan minta maaf ke dia. Kalau khawatir tambah menimbulkan permusuhan, nggak usah. Tapi kalau kita perkirakan akan memaklumi kita, akan memaafkan kita dengan melihat ketulusan kita, maka yang paling utama adalah tetap meminta maaf kepada dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Sobat Muslim dan para pendengar, silakan bagi yang mau bertanya kembali bisa sampaikan ke nomor 0823 27275333. Baik. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, besok saya ujian sekolah. Qadarullah ujiannya online di rumah. Pengawasnya laki-laki. Sebelum ujian, kami diminta mengirim foto dan share lokasi sebagai bukti. Apa saya harus mengirimnya, Ustadz? Saya adalah seorang akhwat. Jazakumullah khairan. Ya, ya kita kalau bisa ini sih ya meminta pemakluman ya kepada gurunya kalau memang dia bisa memaklumi, ya misalnya izin tidak bisa mengirim foto, ya. Jadi kalau memang itu bisa menyebabkan tidak lulus misalnya, ya syarat mutlak misalnya ya tidak bisa ditawar, ya maka kirimkan yang seadanya, artinya yang foto yang menutup aurat, ya, kalau bisa semenutup mungkin gitu ya. Kalau memang itu memang suatu keharusan, karena di masa sekarang namanya syarat untuk di sekolah-sekolah juga pasti kita perlu mengumpulkan pas foto kan gitu ya. Pas foto juga tidak boleh menutup wajah kan gitu ya. Maka ya tergantung tadi, kalau bisa diusahakan untuk kita minta dispensasi untuk tidak mengumpulkan foto, ya maka itu tolong diusahakan dulu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya dan itu akan mempengaruhi kelulusan, ya mau tidak mau ya harus mengumpulkan, ya namun dengan sebisa mungkin menutup ya aurat yang tidak seharusnya dilihat. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa membantu penanya yang bertanya dan semoga Allah berikan kemudahan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang bertaubat lalu diulang-ulang terus? Ini ada contohnya orang yang berzina Ustaz, habis taubat berzina lagi lalu diulangi sering, cukup sering hal tersebut Ustaz, lalu taubat lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Di antara syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi, ya. Dan bukan merupakan syarat taubat adalah tidak akan mengulangi. Ini berbeda, ya. Bertekad itu kadangkala masih bisa jebol, ya. Dan kalau syaratnya itu tidak mengulangi, ya ini yang repot, ya. Maka syarat taubat itu bukan tidak akan mengulangi lagi, tapi bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi selama dia bertobat itu dia berusaha, ah, semoga saya tidak zina lagi, saya betul-betul ingin tidak berzina lagi, maka ketika itu sah tobatnya, ya, tobat dia kepada Allah, dia menyesali perbuatan, kan syarat tobat itu kan menyesali perbuatan, ya, kemudian bertekad tidak mengulangi, ya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka sah tobatnya. Kalau dia mengulang lagi, ya dosa lagi, dia harus bertobat lagi, ya. Dan jangan sampai hal tersebut membuatnya menjadi putus asa dari rahmat Allah, ya. Karena justru orang yang putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah, itu orang-orang yang kafir, orang-orang yang istilahnya ya kafir, ya, orang-orang yang ya merasa sudah tidak terampuni dosanya sehingga dia malah kemudian melanjutkan terus, ya, karena ya sudah enggak diampuni kok, percuma gitu, ya. Maka dia harus tetap berharap ampunan dari Allah dan dia betul-betul dalam sungguh-sungguh dalam bertobat, ya. Kalau mengulang-ulang, ya hendaknya dia jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarnya kepada zina tersebut, ya. Kadangkala dia sudah betul-betul bertobat, misalnya nih ya, dia pacaran, ya, kemudian dia berzina, ya, dia bertobat ketika itu, dia bertobat, aduh saya nyesal banget nih gitu ya, tapi dia masih pacaran, ya itu namanya tidak menjauhi dosa tersebut, ya. Maka tapi kalau orang betul bertobat, ya dia tidak cuma bertobat ketika itu, namun dia berusaha untuk menjauhi sebab-sebab yang dapat mengantarkannya kepada perzinahan. Namun kalau pertanyaannya apakah tobatnya diterima, selama tobatnya memenuhi syarat diterima, ya. Tapi jangan sampai, ingat, ya, kita nasihatkan kepada orang ini, ya, walaupun engkau mengulang maksiat itu tobatmu tetap diterima, ya, kalau memang menyesal, akan tapi belum tentu ketika engkau berbuat maksiat lagi, belum tentu ada kesempatan untuk bertobat. Itu yang kita khawatirkan, ya, karena orang yang terbiasa dalam perbuatan maksiat, ya, maka dia boleh jadi akan menutup hidupnya dengan maksiat tersebut. Ini yang kita khawatirkan, ya. Jadi itu jangan sampai kita menjadi putus asa dari rahmat Allah, tapi juga jangan kemudian meremehkan, ya, tentang maksiat ini, walaupun tobatnya diterima, tapi belum tentu ada kesempatan tobat berikutnya, ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir Ustaz, ya. Iya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, surga suami itu kan di orang tua, terutama ibunya, sedangkan istri menjadi prioritas yang kedua bagi suami. Namun bagaimana hukumnya dengan orang tua istri? Jadi istri punya orang tua, bagaimana? Apakah istri wajib memberi nafkah juga? Jika wajib, bagaimana cara menafkahinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Orang tua istri. Ya. Yang wajib menafkahi suami maksudnya. Di sini yang menanyakan pihak istri, apakah istri juga wajib berbakti memberikan nafkah juga kepada orang tua istri Ustaz? Jika tua, wajib. Orang tua istrinya sendiri, ya, maksudnya. Orang tua dia sendiri berarti. Ya. Orang tua si istri. Iya. Kewajiban memberi nafkah itu ada pada, kalau di konteks suami dan istri, ada pada suami. Kalau konteks orang tua dan anak, tergantung dari kondisi. Ya, kalau kondisi orang tua anaknya masih kecil, orang tua. ketika orang tua sudah tua tidak bisa mencari nafkah sendiri, maka kewajiban ada pada anak. Ya, maka tetap ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi orang tuanya yang memang tidak mampu mencari nafkah. Ya, selama orang tua masih cari nafkah, maka tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk menafkahi orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya tidak ada yang menafkahi, dia tidak bisa nafkah sendiri, ya maka anaknya wajib untuk beri nafkah kepada orang tuanya. Ya, jadi tidak mutlak kemudian harus misalnya seorang istri gitu ya, orang tuanya juga masih punya nafkah sendiri. Ya, maka tidak kemudian uang suaminya kemudian dia gunakan untuk menafkahi orang tuanya tanpa izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan tidak masalah. Ya, termasuk birrul walidain yang utama, ya. Membantu orang tua, ya, mengirimkan uang, pokoknya segala perbuatan baik kepada orang tua itu baik, ya. Tapi janganlah sampai kemudian dia merasa wajib, padahal orang tuanya ini masih bisa menafkahi dirinya sendiri. Dan namun ketika, yang penting jangan merasa wajib lah ketika memang dia tidak wajib, ya. Tapi kalau dia mau, boleh, ya, memberikan uang, ya, kepada orang tuanya, dan itu merupakan bentuk birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga menjadi kejelasan bagi para penanya dan sobat muslim, para pendengar radio muslim. Mungkin sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore hari ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah bahas tentang hal-hal yang dapat, ya, merekatkan persaudaraan sesama muslim dan hal-hal yang dapat merusak persaudaraan sesama muslim. Yang tentu ini menjadi renungan bagi kita, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang disebut oleh Nabi sebagai syirorikum, orang yang paling jelek di antara kalian. Tapi kita berusaha menjadi orang-orang yang disebutkan dalam sabda beliau, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian, yaitu orang-orang yang ketika dilihat itu mengingat orang jadi ingat kepada Allah, ya. Hanya dengan melihat saja langsung ingat kepada Allah. Jadilah kita orang-orang yang demikian dengan cara, ya, kita ya, menampilkan, ya, hal-hal yang dapat menjadikan teladan bagi orang lain. Ya, barangkali demikian yang bisa kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang benar dari Allah, jika ada yang keliru itu dari saya sendiri. Tatur dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.